Halo teman-teman, balik lagi dengan gua Joe di Tanya Sendiri, Jawab Sendiri. Nah, jadi narsum kita masih calon gubernur ya. Dan gua sendiri Bang Joe, teman-teman. Kali ini kita bakal bahas lebih mendalam ya ke pertempuran yang ada di Indonesia. Tapi sekarang fokus gue itu di pertempuran setelah kemerdekaan Indonesia. Coba calon gubernur contohin atau jelasin tentang pertempuran 5 hari 5 malam yang ada di Palembang tuh. Oke Bang Jo. Nah teman-teman, jadi gue jelasin ya. Jadi pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang itu perlawanan dari Tentara Republik Indonesia atau TRI dengan NICA atau pemerintahan sipil Hindia Belanda gitu teman-teman. Atau bahasa Belandanya itu Netherlands Indies Civiele Administrae. Nah, kayak gitu. Nah, jadi perlawanan Tentara Republik Indonesia ke pasukan tentara Belanda itu di tanggal 1 sampai 5 Januari 1947. Karena apa? Karena Belanda ini sudah ikut memenangkan Perang Dunia Kedua. Jadi Belanda ini berpikir untuk kembali menguasai Indonesia. Nah, ditempuh dengan 3 cara buat nguasain kembali Indonesia. Yang pertama aksi militer, terus juga ngebentuk negara boneka, terus juga menjaga agar Indonesia ini bisa berada di bawah kekuasaan si Belanda. Nah, Palembang ini kan satu wilayah yang strategis ya di Indonesia ya. Karena di Palembang itu sendiri teman-teman kayak ada pupuk, kayak ada minyak bumi, hasil tambang itu ada di Palembang atau Sumatera Selatan. Nah, satu wilayah strategis Indonesia ini kekayaan alamnya itu bisa berpotensi sangat-sangat besar ya. Terus juga Palembang itu pusat pemerintahan, terus juga sumber kekuatan militer dan juga kegiatan politik maupun ekonomi yang berada di Sumatera Selatan. Nah, bagi rakyat Palembang, pertempuran 5 hari 5 malam ini jadi momentum buat perjuangan mereka, buat mempertahankan wilayah mereka biar enggak dijajah kembali setelah dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia di 1945. Kayak gitu. Nah, awal mula terjadinya perang ini setelah meredanya Perang Dunia Kedua, tentara Sekutu itu ngelakuin ekspansi nih ke wilayah bekas jajahannya Jepang di Indonesia. Nah, Jepang kan awal-awal ke Palembang ya. Nah, jadi Palembang itu dicapai oleh Belanda itu di tahun 12 Oktober di 1945. 12 Oktober 1945. Jadi 12 Oktober 1945 itu didatangi oleh NICA tadi. Dipimpin oleh Komando Letjen Carmichael. Nah, pasukan Sekutu ini juga melindungi kedatangan tentara Belanda ini yang ngebuat pasukan Belanda ini makin bertambah. Nah, tentara Sekutu ini kan meninggalkan Palembang itu di Maret 1946. Nah, tentara Sekutu ini nyerahin kedudukan kota Palembang ini ke tentara Belanda. yang awalnya Belanda itu pengen kota Palembang ini supaya bisa dikosongkan. Tapi permintaan dari Belanda ini ditolak oleh rakyat Palembang, sehingga dia itu berakhir dengan baku tembak. Nah, baku tembak pertama itu terjadi pada 1 Januari 1947 di Palembang Ilir. Nah, dan menyerang markas Barisan Pemberontak Republik Indonesia atau BPRI itu di Jalan Tengkuruk. Kalau teman-teman tahu Jalan Tengkuruk ya di Palembang, beberapa tokoh-tokoh penting dari Indonesia itu, yang pertama dari Indonesia di Palembang itu Kolonel Maludin Simbolon, kalau teman-teman tahu, terus juga Kolonel Bambang Utoyo, Mayor Rasyad Nawawi, juga Kapten Alam Syah. Nah, buat lini pertempurannya sendiri itu, kalau pusat pertahanan Belanda itu di Benteng Kuto Besar, teman-teman, juga Rumah Sakit Caritas sama Pelaju. Nah, kalau pejuang Palembang terbesar itu Merata. Jadi mereka di dekat tempat-tempat pertahanan Belanda. Jadi pas hari pertama itu, setelah insiden di Jalan Tengkuruk, pejuang Palembang ini menyerbu, terus ngepung pasukan Belanda di semua sektor yang mereka kuasai di pertahanan. Nah, pertempuran ini selesai sampai pukul jam 5 sore, tapi menjelang malam pasukan Belanda itu balik menggempur kekuatan tentara Indonesia pakai senjata lapis baja. Terus juga kayak beberapa tempat strategis itu bisa dikuasai oleh Belanda, contohnya kantor telegraf kalau teman-teman tahu, terus kantor residen, kantor wali kota, sama kantor pos itu dikuasai sama Belanda pada malam harinya. Terus di hari kedua dan ketiga, Belanda itu nyerbu pusat pertahanan tentara sama pejuang di Masjid Agung. Tapi pada dua hari ini dihalau oleh pasukan batalion Geni bersama sejumlah tokoh masyarakat gitu. Sementara di arah Talang Betutu itu pasukan bantuan Belanda itu pengen masuk, pengen gabung lah, ikut menggempur di Masjid Agung, tapi disergap sama pejuang Palembang yang dipimpin sama si Letu Wahid Wahidluddin. Pertempuran ini kan terus berlanjut nih sampai hancurlah sebagian besar kota Palembang. Nah, di hari keempat, bala bantuan tentara di Palembang ini datang dari Lampung di bawah komando Mayor Nurdin Panji, itu bapaknya Alex Nurdin setahu saya ya. Terus juga Lahat yang dipimpin Letjen Harun Sohar. Nah, di akhir di hari kelima pertempuran, setelah kekurangan pasokan logistik, terus amunisi, terus kedua belah pihak ini mengadakan pertemuan antara pimpinan sipil dan militer yang buat mutusin melakukan gencatan senjata. Nah, dari Indonesia itu ngirim Dr. Aka Gani atau Adnan Kapau Gani sebagai utusan dari pemerintah pusatnya lah. Terus juga perundingan, melakukan perundingan sama Belanda. Terus perundingan hasilnya itu bahwa dari pihak Indonesia, pasukan TRI dan pejuang-pejuang tentara Republik Indonesia itu mundur sejauh 20 km dari pusat kota dan hanya menyisakan ARI. ARI itu Angkatan Laut Republik Indonesia, atau sekarang yang lebih dikenal dengan TNI AL, kayak gitu. ARI, polisi, dan pemerintahan sipil supaya bisa berada di kota Palembang. Nah, jadi kalau dari pihak Belanda itu batas pos mereka itu cuma bisa dibuat 14 km dari pusat kota. Nah, gencatan ini mulai berlaku dari 6 Januari 1947, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kayak gitu, teman-teman, kalau pertempuran di pertemuan 5 hari 5 malam di Palembang. Nah, oke, gimana Bang Jo? Apa ada yang lain lagi? Ya menarik sih, Pak Gubernur. Kayaknya kita bakal bahas lebih banyak lagi deh tentang sejarah. Tapi di besok-besok sih, karena satu tema, satu episode, Pak Gubernur. Boleh. Ya udah. Oke, Pak Gubernur. Dan teman-teman sekalian, sampai jumpa lagi di next episode. Dadah.